takkan pernah ku jerah. Kan ku buktikan lebih baik aku. Oh, oh. Ku abaikan semua kisahmu kisahnya. Ku yakini diri takkan lama. Ku tak akan peduli sampai akan